بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. كده ماشي بلا حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، إلى قوله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يستركون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فخرج عليهم رسول الله من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم keluar menemui mereka. فأخبروه، kemudian mereka mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hasil dari perbincangan mereka, bahwa mereka menebak, bukankah yang engkau maksud adalah mereka orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, atau mereka adalah sahabat, itu sahabat para sahabatmu, atau yang lainnya. Fa akhbaru fa qala humul ladina la yastarkun. Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam: humul ladina la yastarkun, mereka 70,000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab adalah mereka yang tidak minta diruqyah. La yastarkun wala yaktawun, dan tidak minta dikai. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur. Tatayur merasa pesimis atau merasa bernasib sial. Itu tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Assalamualaikum. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Baik. Ini sifat-sifat yang ada pada mereka, yaitu 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Di antara sifat mereka, la yastarkun, tidak minta diruqyah. La yastarkun. Nah, bukan tidak diruqyah, bukan. Karena ruqyah itu boleh, tidak makruh. Tapi yang dimaksud di sini adalah minta diruqyah. Maka minta diruqyah inilah yang dimasukkan pada bab ini. Minta diruqyah. Nah, mereka dari 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka belum pernah minta untuk diruqyah. Minta supaya orang lain meruqyah dirinya. Ada. Adapun tanpa dia minta kemudian diruqyah, atau ada orang lain yang menyarankan orang lain untuk meruqyah dirinya, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh Jibril, oleh Aisyah, para sahabat satu dengan yang lainnya. Nah, mereka meruqyah. Ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'iyah. Adapun yang dimaksud di sini, la yastarkun, tidak minta diruqyah, tidak minta dicambe-cambe. Ada. La yastarkun. Ini menunjukkan ketawakalan mereka. Padahal minta diruqyah itu bukan suatu hal yang haram, tidak. Bukan suatu hal yang haram, tapi tarkuhu aula, lebih baik ditinggalkan jika dia memang mengharap dia termasuk dari 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Nah, kalau dia mengharap untuk masuk ke dalam surga, nah, tanpa hisab dan adab, termasuk dari 70,000 orang ini, maka jangan minta diruqyah. Jadi hadis ini tidak menunjukkan tentang keharamannya, tidak. Nah, tidak menunjukkan tentang keharamannya. Ini sifat-sifat mereka. Humul ladina la yastarkun, ini yang pertama. Menunjukkan ketawakalan mereka. Kuatnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia butuh pada waktu itu. Kenapa? karena sakit. Nah, tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan mereka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Menunjukkan tentang kekuatan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada. Dan juga la yastarkun, tidak minta diruqyah, juga menunjukkan tentang kemuliaan diri-diri mereka, izzah. Sehingga dia tidak minta atau merepotkan orang lain. Sehingga wibawa, mulia. Nah, diruqyah itu sendiri boleh. Minta diruqyah pun bukan hal yang haram. Tapi mereka menghindarinya untuk minta diruqyah. Kenapa? Dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Tidak mau merepotkan orang lain. Nah, ini. La yastarkun. Nah, la yastarkun. Humul ladina la yastarkun. Dan juga seorang ketika dia sudah terbiasa dengan ruqyah, yaitu minta untuk diri ruqyah, bahkan seorang yang sudah terbiasa untuk dia minta dan minta untuk diobati, maka akan ada keterkaitan hati. Akan ada keterkaitan hati bahwa tidak akan sembuh kecuali kalau tidak diruqyah oleh fulan. Tidak akan sembuh kalau tidak diobati oleh fulan. Nah, ini keterkaitan. Tapi ketika dia aziz, menjaga kehormatan dirinya, setiap dia sakit, langsung ke Allah SWT. Nah, dengan dia meruqyah dirinya sendiri, membaca Al-Quran, syifa, atau dengan azkar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau yang lainnya, maka ini menunjukkan tentang ketawakalan dirinya, kemuliaan dan kehormatan dirinya, dan tidak ada keterkaitan hati kepada ruqyah tersebut. Ada. Bedakan seorang yang dia cengeng. Cengeng ketika dia mendapatkan ujian-ujian seperti sakit. Setiap sakit dia langsung dengan dia minta diruqyah, minta diruqyah. Ada. Atau seperti sekarang, walaupun ini tidak termasuk, yaitu berobat sedikit-sedikit dokter, sedikit-sedikit puskesmas, sedikit-sedikit obat, sedikit. Mana ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah di sana ada jalan-jalan yang lain? Pertama dengan dia berdoa, minta kepada Allah kesembuhan. Tapi seorang ketika dia sudah keseringan dengan rumah sakit, dokter, dokter, obat-obat, kemudian timbullah keterkaitan hati. Tidak ada atau tidak bisa sembuh kecuali dengan obat. Ini harus nih ke dokter fulan, harus hakada. Padahal sakitnya adalah sakit yang dia bisa untuk sabar. Sabar sebentar kemudian dia akan sembuh. Nah, ana ulangi lagi, walaupun ini tidak termasuk dari ruqyah. Kenapa? Berobat beda dengan ruqyah. Nah, cuman ini faedah. Karena ulama menjelaskan tentang hukum at-tadawi, hukum tentang berobat itu sendiri, tafsir ada perinciannya. Kalau umpamanya jika dia tidak berobat, dia lihat bahwa ada manfaat pada ia pergi untuk berobat, ada manfaat. Nah, menurut dugaan dia kuat, ketika dia berobat akan sembuh. Kalau tidak maka dia akan binasa, mati umpamanya, wajib dia untuk berobat. Sakit jantung umpamanya, sakit ini itu, berat. Tidak mungkin kalau dia tidak berobat, operasi ini itu, wajib. Nah, ketika dia memandang menurut dugaan dia yang kuat, ada manfaatnya. Nah, tapi ada manfaatnya jelas. Tapi, nah, dia akan mendapatkan di sana, yaitu masyakkah, keberatan. Nah, dan apakah dia akan binasa atau tidak? Nah, itu tidak jelas. Ada. Tapi tetap dia mendapatkan manfaat. Nah, ada. Dia mendapatkan manfaat dari dia berobat. Walaupun dia harus mengeluarkan uang. Nah, masyakah mengeluarkan uang. Nah, maka afdal. Tidak apa-apa, afdal. Kenapa? Karena dia sudah menduga dengan dugaan dia yang kuat bahwa dia akan sembuh. Ada manfaatnya. Kemudian kalau dia di sini tidak tahu. Dia datang ke dokter ini tidak tahu ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan tidak. Ada. Maka ulama mengatakan tarkuhu aula. Dia tinggalkan itu yang utama. Kenapa? Karena dia berobat, wallah alam, apakah dia akan sembuh atau tidak. Nah, ada. Dan tentunya setiap dari sakit, ketika dia bisa untuk dia bersabar terlebih dahulu, kemudian dia bisa akan sembuh menurut dugaan dia yang kuat, maka sabar. Nah, maka dia sabar. Ada. Karena dokter itu sendiri kalau tidak pakai bantuan pasiennya untuk dia mengeluhkan dari penyakitnya ini dan itu, maka dia yang ada yaitu menebak-nebak. Oh, jangan-jangan sakit kamu ini dan ini obatnya. Ada. Oh, jangan-jangan sakit kamu ini, apa yang dirasa, nah, ini obatnya. Tapi Allah SWT Maha tahu. Tahu tentang sakit kita. Sehingga ketika kita meminta kepada Allah SWT, Allah SWT akan memberi obatnya. Ada. Baik. Kemudian humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun. Wa la yaktawun, dan mereka tidak minta dikai. Yaktawun ay talabul kai. Minta untuk dikai. Kai yaitu cara pengobatan dengan besi panas. Cara pengobatan dengan besi panas. Besi panas ditempelkan ke tempat yang dia sakit. Itu kai. Nah, tempat kita jarang seperti ini. Hampir tidak ada, jarang. Nah, di Arab banyak kai. Jadi seperti seorang yang dia sulit untuk berbicara. Nah, keluar liur terus. Atau sarafnya terganggu. Maka di bagian kepala ini, nah, dan mereka ahli dalam hal ini, dicukur rambutnya, kemudian dibakar besi panas yang membentuk kepala dia. Nah, benar-benar panas hingga membiru. Baru setelah itu ditempelkan. Tidak dibius. Nah, dalam keadaan sadar. Ada. Dan memang benar banyak di antara mereka yang sembuh dengan itu. Bismillah azza wajalla, tempelkan langsung seketika sarafnya spontan yang kembali. Ada. Nah, bagaimana hukum kayak ini sendiri? Nah, dikatakan seperti ini, layak tahun. Kalau dia tidak minta untuk dikai, ada. Maka dia masuk. Nah, masuk pada bab ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kenapa? Karena dia tidak minta dikai. Ada keluarganya yang menyuruh orang lain untuk mengkai dia. Nah, ada. Atau umpamanya dari pemerintah mengadakan pengobatan gratis dengan cara yang seperti ini. Nah, dia tidak minta. Nah, maka dia masuk. Nah, adapun hukumnya itu sendiri, ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang karohahnya, karohah, nah karohah, makruh, okay. Tapi tidak sampai tingkat haram. Nah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayur. Tatayur itu asalnya dari tayur. Tayur artinya burung. Nah, tatayur itu merasa pesimis, merasa pesimis atau merasa bernasib sial karena melihat burung. Itu awalnya. Dahulu orang-orang jahiliyah ketika ingin mengadakan perjalanan, mereka melihat burung dahulu. Lihat, oh burung ini ke kiri, berarti jangan. Ke kanan, lanjutkan. Nah, apa yang semisal itu? Menurut apa yang mereka fahami dengan adat-adat mereka. Nah, dan yang seperti ini pun ada di tempat kita. Dengan melihat burung ini, oh berarti akan ada kejadian demikian-demikian dari kesialan. Ini tasya'um. Nah, perasaan pesimis, menganggap sial. Ini asalnya dari burung. Tapi masuk setelah itu dalam makna tasya'um ataupun tatayur ini umum. Baik penganggapan sial itu dengan burung atau dengan waktu. Kalau waktu jam sekian ini biasanya akan terjadi demikian, jangan pergi, nanti aja. Atau tempat. Kalau kamar sekian di hotel, jangan, sering akan terjadi malapetaka bahaya. Kamar sekian belas, jangan. Cari 20 sekian atau 1 sampai 10, wah kata. Atau jangan nikah di bulan Syawal. Kenapa akan terjadi perceraian? Enggak lama nanti. Ada. Apakah yang dari burung? Tidak. Tapi masuk di sana, umum akhirnya. Ini asalnya memang dari burung, setelah itu menyebar, umum. Baik dari tempat, ataupun waktu, ataupun apa yang didengar. Dengar suara. Wah, ini. Suara apa itu? Suara binatang, atau suara-suara ini dan itu. Atau dari yang terlihat. Lihat kupu-kupu. Wah, ini akan terjadi. Demikian-demikian dari kesialan. Ini tidak boleh juga sama. Walaupun dia bukan burung. Jadi bisa jadi yang dilihat, bisa jadi yang didengar, bisa jadi tempat, bisa jadi juga waktu. Yang itu semuanya dianggap tasya'um, pesimis atau nasib sial. Wala tatayyarun. Ini mereka, wala tatayyarun. Sifat-sifat mereka yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan azab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, bertawakal. Jadi diakhiri dengan wa ala rabbihim yatawakkalun. Lengkap sudah. La yastarkun, menunjukkan tentang ketawakalan. La yatawun, menunjukkan tentang ketawakalan. Wa la yatatayyarun, juga menunjukkan tentang ketawakalan. Dikuatkan lagi wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqala Ukashah ibn Mihsan. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Berdirilah Ukashah ibn Mihsan. Dan dia berkata, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan termasuk dari mereka. Dia minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala anta minhum. Engkau termasuk dari mereka. Qala anta minhum. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Anta minhum. Dan juga dengan khabar ini anta minhum, ini termasuk dari tanda-tanda kenabian. Karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ukasa ibn Mihsan, anta minhum, engkau termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalau itu dari dirinya, tidak mungkin. Kenapa? Karena Ukasa masih hidup setelah itu. Yang namanya orang masih hidup, ada kemungkinan untuk berbuat ini dan itu. Tidak tahu bagaimana kesudahannya. Tapi dikatakan, anta minhum, wahyu. Qala anta minhum, thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri orang lain. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka, yaitu 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqala sabaqaka biha Ukasha. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah didahului oleh Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Rasulullah SAW tidak mengatakan lasta minhum, tidak. Ini dari akhlak Rasulullah SAW di dalam dia menolak atau mengatakan bahwa dia bukan termasuk darinya, tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakitkan. Karena ada kekhawatiran orang yang kedua ini adalah orang munafik. Nah, ada. Atau ada kemungkinan yaitu akan terbuka nanti ketika dikatakan anta minhum, akhirnya orang yang lainnya pun akan minta. Yang mana dia bukan layak untuk mendapatkannya. Nah, akan bermudah-mudahan nanti yang lainnya, sementara dia dari amalannya biasa-biasa saja. Hanya saja dia ingin mendapatkan ini. Tapi kalau ukasha ma'ruf, bagaimana ukasha? Maka layaklah ketika dia mengatakan, ya Rasul, doakan aku termasuk dari mereka. Anta minhum, layak. Karena dia adalah sahabi dan amalannya juga ma'ruf. Hada. Faqala sabaqaka biha ukasha. Baik, fihi masail. Al-ula, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Yang pertama, mengetahui tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Ini diambil dari firman Allah Taala, atau dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala adab. Yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala adab. Berarti tinggi sekali tingkatannya. Mereka yaitu alladzina la yastarkun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini mereka. Baik. Dari manusia di dalam bertauhid maratib. Sebagaimana kita lihat seorang dalam dia memeluk Islam, maratib. Maratibuddin. Nah, maratibuddin. Muslim, mukmin, muhsin. Paling tingginya adalah muhsin. Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hada. Nah. Jadi, maratib nas fi tauhid. Ada yang tauhidnya dia kurang, ada yang tauhidnya masyaallah kamil. Yani benar-benar dia murni dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan di sini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini yang tinggi. Athaniyah, ma makna tahqiqih? Apa makna dari tahqiqih? Nah, pelaksanaannya yaitu pelaksanaan tauhid atau pengamalan tauhid. Sebagaimana yang disebutkan di sebelumnya dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Ini man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Haqqaqa apa maknanya? Telah dijelaskan sebelumnya. Barang siapa yang melaksanakan yakni mengamalkan tauhid, yakni bersih dari kesyirikan. Nah, jauh dia dari kesyirikan. Baik, bertauhid kepada Allah SWT dan jauh dari kesyirikan, maka inilah yang dimaksud dalam makna at-tahqiq. Al-thalithah, sana'uhu subhanah ala Ibrahim biqaunihi lam yakun minal musyrikin. Sanjungan Allah subhanah kepada Nabiullah Ibrahim karena beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Inna Ibrahim kana ummah qanita lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Itu dalilnya. Nah, yang lewat sama kita. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah. Sungguhnya Nabi Allah Ibrahim adalah ummah. Nah, qanita lillah. Orang imam teladan yang taat kepada Allah taala. Dipuji. Nah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pujian Allah SWT kepada hambanya ada beberapa faedah. Siapa ingat ketika Allah SWT memuji hambanya, berarti faedahnya, berarti kita dituntut untuk mencintainya. Yang kedua, nah, mengikutinya, iktida'u bih. Kemudian yang keempat, tana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Sanjungan Allah kepada para tokoh wali-walinya bisalamatihim minasyirik, dengan selamatnya mereka dari kesyirikan. Selamat, bersih dari kesyirikan. Dipuji oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya sebelumnya, yaitu walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Itu berdasarkan ayat itu, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Yang mereka tidak berbuat syirik dengan Rabb mereka. Baik dari kalangan mereka, para anbiya, para sahabah dan yang lainnya. Masuk. Al-khamisah, kaulu tarkir ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ruqyah, yaitu talabur ruqyah ini maksud. Meninggalkan ruqyah dan meninggalkan minta untuk dikai, itu termasuk dari pengamalan tauhid, min tahqiqit tauhid. La yastarkun wa la yaktawun. Ada la yastarkun wa la yaktawun. Mereka yang tidak minta untuk ruqyah dan juga tidak minta untuk dikai. Maka ini termasuk dari tahqiqit tauhid. As-sadisah, yang keenam, kaunul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Kaunul jami' di faktor pendorong semua perkara-perkara itu adalah at-tawakkul, tawakal. Al-khisal, perkara-perkara ini maksud dengan perkara-perkara yaitu al-istirqa, minta diruqya. Al-iktiwa. Al-iktiwa yani kai. Baik, itu termasuk dari al-khisal, perkara-perkara. Baik, yang disebutkan di sini minta diruqyah, minta dikai dan tatayur. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis itu, la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Nah, faktor yang mendorong perkara-perkara itu semuanya adalah at-tawakkul, tawakal. Nah, jadi perkara-perkara yang disebutkan tadi dari ruqyah, dia tidak mau diruqyah. Apa faktornya dia tidak mau? Apa faktor pendorongnya dia tidak mau diruqyah? Tawakal, karena dia ingin tawakal kepada Allah SWT. Tapi kemudian dia ada muliktiwa, tidak mau dikai. Apa faktor pendorong dia tidak mau dikai? Inginnya bertawakal kepada Allah SWT. Nah, ada. Dan demikian juga mengapa dia tidak mau tatayur? Yaitu beranggapan sial, nasib buruk. Kenapa? Faktor pendorongnya adalah at-tawakkul, bertawakal kepada Allah SWT. Jadi qaulul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Faktor pendorong dari itu semuanya, dari perkara-perkara itu semuanya adalah tawakal. Yang ketujuh, amku ilmi sahaba li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dalamnya ilmu sahabat li ma'rifatihim, karena pengetahuan mereka bahwa annahum, yaitu 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, lam yanalu dhalika, mereka tidak akan memperoleh dhalika, yaitu at-tawab, pahala, illa bi'amal, kecuali dengan pengamalan. Ini menunjukkan tentang dalamnya ilmu sahabat. Jadi ilmu amal, bahwa mereka yang bertauhid kepada Allah SWT, mereka akan memurnikan tauhidnya. Nah, mereka ketika masuk surga, yaitu dibalas oleh Allah SWT, tentunya dengan amal. La istarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu. Athaminah hirsuhum ala al-khair. Semangat mereka dalam kebaikan. Semangat mereka dalam kebaikan sehingga mereka memperbincangkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka berbincang-bincang. Kenapa? Ingin. Siapa mereka itu? Setelah mereka tahu, mereka ingin mengamalkan agar mereka termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini hirsuhum 'alal khair, yaitu perbincangan mereka, sesama mereka untuk mengetahui siapa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada. Fa khadha an-nas ulai. Fa qala ba'dhum la'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina ulidu fil Islam ila akhirih. At-tasi'ah fadilatu hadhihi al-ummah bil kamiyyah wal kayfiyyah. Fadilatu hadhihi al-ummah, keutamaan atau keistimewaan umat ini, bil kamiyyah, dengan kuantitas, wal kayfiyyah, dan dengan kualitas. Keistimewaan umat ini dengan kamiyyah dan kuantitas. Dari mana ini? Diambil dari yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dikatakan uridat alaihi al-umam, kemudian dikatakan fa nadartu fa idha sawadun adzim fakila li hadhihi ummatuka kemudian aku melihat ternyata ada jumlah yang banyak, kemudian dikatakan bahwa ini adalah umatmu. Jumlahnya banyak, berarti kamiyah, kuantitas. Nah, fadilatu hadhihi al-ummah bil kamiyah wal kayfiyah, dengan kualitas. Bagaimana kualitas? Disebutkan yaitu humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kualitas mereka, yang mereka itu tidak minta dikai, tidak minta dirukyah, tidak tatayur, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhirah fadilatu ashabi Musa. Yang ke-10, keistimewaan ashab Musa, para pengikut Nabiullah Musa. Yang mereka adalah jumlahnya juga banyak dan disebutkan di sini. Baik, fa nadartu fa idza idru fi ali sawadun adzim fa dhanantu annahum ummati fa qila li hadha Musa wa qaumuhu. Naam, hadha Musa wa qaumuhu. Kemudian al-11 'ardul ummi 'alaihi salatu wassalam, ditampakkannya umat-umat kepada alaihi ala rasul alaihi salatu wassalam, ditampakkannya umat-umat kepada rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Isra dan Mi'raj ditampakkan bahwa ini adalah umatnya Nabi Allah Musa, ini adalah umatmu. Nah, ditampakkan juga ini ada nabi pengikutnya cuma satu, pengikutnya dua, ada yang tidak mempunyai pengikut. Nah, ini semuanya memberikan faedah, di antara faedahnya itu untuk menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada nabi yang dia tidak mempunyai pengikut. Kalaupun ada yang dia dua, ada yang satu. Nah, engkau mempunyai pengikut yang banyak. Sehingga di situ terhibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, senanglah beliau. Hala, kalaupun beliau mendapatkan ujian ini dan itu, mereka juga mendapatkan ujian, bahkan sampai tidak mempunyai pengikut sama sekali. Hala. Nah, ini ardul umam alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian athaniya 11, anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyha. Bahwa setiap umat itu akan dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Setiap umat bersama nabinya. Hala. Dibangkitkan, dikumpulkan sendiri-sendiri bersama umatnya. tidak tercampur umat Nabi ini dengan umat Nabi yang lainnya. Ini semuanya untuk bisa diketahui apakah ia termasuk dari umat itu yang mentaati nabinya atau tidak. Hada. Nah, dan ini pula disebutkan di dalam Al-Quran. Wa tara kulla ummatin jathiyah wa kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Engkau kelak di yaumul kiamah akan melihat setiap umat itu dalam keadaan berlutut. Nah, hada. Dan setiap umat akan dipanggil untuk dibacakan padanya kitab-kitab amalan mereka masing-masing. Nah, setiap umat, ada masing-masing. Anna kullu ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyha. Ats-tsalitsatu asyrah. Kullu man istajaba lil anbiya. Yang ke-13. Kullu man istajaba lil anbiya. Sedikit sekali orang yang menyambut dakwanya para nabi. Nah, yang menyambut dakwah ajakan para nabi. Killa. Ini berdasarkan hadis wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Ada nabi yang bersamanya satu orang, dua orang, dan ada nabi yang tidak mempunyai pengikut sama sekali. Killa. Killa man istajaba lil anbiya. Jadi ketika disebutkan bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak. Tapi fanadartu fa idza sawadun adzim. Aku melihat ternyata jumlah yang banyak umatku. Bukan berarti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih banyak daripada orang-orang kafir. Bukan. Bukan seperti itu. Ya, ini dibandingkan umat-umat sebelumnya yang mereka mengikuti nabinya. Para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih banyak daripada para pengikut nabi-nabi sebelumnya. Ada. Ini maksudnya. Nah, adapun dibandingkan dengan orang-orang kafir, jelas orang-orang yang mereka durhaka kepada nabinya, tidak mau mengikuti nabinya, lebih banyak. Wa ma aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Ini kebanyakan mereka. Nah, walaupun engkau menginginkan mereka untuk menyambut dakwah ini, menerima dakwah ini, tapi kebanyakan mereka enggan menolak. Kullatu man istajaba lil anbiya. Ar-rabi'atu asyrah. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Anna man lam yujibhu, bahwa siapa lam yujibhu, yang tidak disambut ahadun oleh seorang pun dari pengikutnya, ya'ti wahdahu, maka dia akan datang sendirian. Dari seorang dai yang ketika dia menyampaikan berdakwah kepada orang lain, ternyata semuanya tidak mau untuk mengikuti dakwahnya, maka dia sendiri yang datang kepada Allah SWT sebagai orang yang penyeru hak. Nah, nabi mereka mendakwakan kepada umatnya, ternyata semuanya tidak ada yang mau mengikutinya. Dia sendiri yang datang kelak di yaumul kiamah. Wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Ini dalilnya. Nah, wan nabi walaysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang ia tidak punya pengikut sama sekali. Ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal. Anna man lam yujibu ahadun ya'ti wahdahu. Maka dia kelak di yaumul kiamah akan datang sendiri. Dari nabi itu, dai itu. Dan tidak ada masalah. Yang penting dia sudah menyampaikan amanah, menyampaikan dakwah. Al-khamisata asyrah, samaratu hadzal ilm wa huwa adamul iqtirar bil kasrah wa adamu zuhdi fil qillah. Yang ke-15, buah dari berilmu tentang ini. Buah dari berilmu tentang ini, yaitu tentang hadis yang kita baca tadi. Ada nabi yang pengikutnya 1, 2, ada yang tidak punya pengikut. Nah, dan juga umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Setelah kita tahu penjelasannya itu, maka ada tamarahnya di sana, buahnya. Apa buah yang bisa kita petik dari ini? Wa huwa adamul iqtirar bil kathra, yaitu tidak tertipu dengan kebanyakan. Nah, adamul iqtirar bil kathra. Wa adamuz zuhd fil qillah, dan tidak tertipu dan tidak merasa minder fil qillah dengan jumlah yang sedikit. Nah, ini tawarahnya. Masya Allah, faedah besar yang kita dapatkan dari hadis ini, yaitu adamul iqtirar bil kathrah, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Baik jumlah yang banyak itu karena dia berbuat maksiat, mereka banyak yang menyimpang, mereka yang berbuat kesesatan, ataupun mereka yang banyak berbuat kebaikan sehingga dia pun sombong. Dua-duanya jangan sampai engkau tertipu. Yang pertama, dia jangan sampai tertipu dengan kebanyakan, melihatnya hanya kebanyakan. Ternyata kebanyakannya adalah kebanyakan di atas batil. Fa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, sesat dia. Kenapa? Patokannya kebanyakan. Kebanyakan orang di atas kebatilan, maksiat, sesat. Maka jadilah dia akan sesat dengan mereka. Dan juga jangan tertipu dengan kebanyakan bersama dia, masya Allah, orang-orang soleh, ahli sunnah jamaahnya, kemudian dia sombong. Nah, ini juga jangan sampai dengan kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada dia, akhirnya dia jadi sombong. Nah, lihat dalam peperangan Hunain. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Pada peperangan Hunain, lihat, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya pasukan, tapi itu semuanya tidak berguna, bermanfaat bagi kalian, kocar kacir akhirnya. Nah, sehingga sebagian mereka mengatakan, lan naghliba min qillah, pada hari ini sungguh kami tidak akan kalah karena sedikit pasukan. Kenapa? Pasukan banyak, ternyata kalah. Nah, jadi adamul iqtirar bil kathrah. Sebab itu bukan patokan kathrah, kebanyakan. Baik kebanyakannya, batil jelas. Kalau batil lah, kita tidak akan toleh. Dan juga kebanyakan, kalau dia adalah kebanyakan, yaitu kebanyakan dalam orang-orang yang mengikuti dia dalam kebenaran, tapi dia akhirnya jadi sombong. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini yang akhirnya dia maghrur, tertipu. Wa adamu zuhud fil qillah, dan tidak merasa zuhud, minder, kecil hati fil qillah, dengan sedikit. Jangan. Sesungguhnya besar dan sedikitnya pahala bukan karena ini. Mengikutnya banyak berarti besar pahala dia, berarti sukseslah dakwah dia. Sedikit mengikutnya, berarti sedikit pula pahala dia. La. Berarti dia alal haq, kalau ini dia alal batil. La. Nah, ada. Yang penting bagaimana dia dalam taqwa Allah Azza wa Jalla. Ternyata setiap perintah dia sampaikan. Nah, ini perintah, sampaikan. Dan dia pertama kali mengamalkannya. Ketika dia menyampaikan larangan, sampaikan ini larangan, tidak boleh syirik, bid'ah, ma'asi. Dan dia pun pertama kali yang meninggalkannya. Ternyata banyakkan mereka malah melanggarnya. Sedikit sekali mengikutinya. Lepas dia dari amanah, selesai. Nah, dan pahala dia besar. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini. Baik. Jadi, ada muzuhud fil qillah. Terkadang seorang yang dia tidak berilmu, atau terkadang lemah imannya, melihat si fulan, ya Allah, nyimpang. Si fulan yang tadinya masya Allah, dia bisa mengambil ilmunya, nah, terkenal dengan keilmuannya, nyimpang lagi. Nah, wah, kalau banyak yang menyimpang, jangan-jangan mereka yang menyimpang ini yang benar. Ah, lihat. Kalau begitu akhirnya kita yang sedikit ini, Bagaimana kemudian mereka akan belajar? Kemana mereka akan belajar ini? Wah, tidak. Nah, dia lupa bahwa semuanya yang mengatur ini semuanya adalah Allah Azza wa Jal. Nah, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah menciptakan malaikat berarti dia butuh kepada malaikat. Bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nabinya berarti dia butuh kepada nabinya. Nah, bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para dai-dai ini semuanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh, kalau tidak ada dai yang menyampaikannya kepada, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa akan diibadahi oleh manusia ini dan itu. Kalau tidak ada Bukhari dan Muslim mungkin sudah bagaimana agama ini? Nah, alhamdulillah ghaniyun 'anil 'alamin. Ketika menyimpang si fulan, Allah bangkitkan lagi yang lain. Allah lahirkan yang lebih dari itu. Nah, hala. Karena tidak mungkin akan hilang semuanya. Nah, di muka bumi ini ahlul haq, ahlus sunnah. Nah, kalau mereka semuanya mati, hilang, halas akan terjadi kiamat. La tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Akan tetap akan ada sekelompok dari umatku, nanti akan ada. Dan jangan khawatir. Yaitu dengan katanya adamuz zuhud. Jangan sampai merasa minder. Jangan sampai merasa minder. Adamuz zuhud fil qillah. Nah, lihat, un nabi walaysa ma'ahu ahad. Bukan rajul war rajulan lagi. Walaysa ma'ahu ahad. Apakah sekarang nabinya ini mempertanyakan tentang dirinya? Mungkin aku yang salah. Enggak. Nah. Kemudian asadisata asyarah ar-rukhsa fi ruqya min al-ain wal huma. Rukhsa atau diperbolehkannya ruqya karena ain dan huma, yaitu sengatan. Sengatan kalajengking atau sengatan ular atau yang semisalnya. Nah, rukhsa boleh diperbolehkan. Nah, ruqyah. Baik, jadi la ruqyata illa min ainin aw huma. Ini menunjukkan tentang bolehnya rukhsah. Ada. Dan bukan menunjukkan tentang pembatasan. Selain dari ini tidak boleh ruqyah. Nah, tidak seperti itu. Tapi menunjukkan nah, rukhsah diperbolehkannya seorang untuk meruqyah dirinya umpamanya ketika dia disengat kala jengking, nah, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an atau yang semisalnya atau karena ain. As-sabi'ata asyrah umku ilmi salaf di qawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada. Dalamnya ilmu salaf sebagaimana ucapannya qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang terakhir dia dengar. Akan tapi walakin kada wa kada, akan tapi demikian demikian. Fa ulima anna al hadits al awwal la yukhalifu tsani. Maka diketahuilah bahwa hadits yang pertama yaitu hadits la ruqyata illa min ainin aw huma la yukhalifu tsani, tidak menyelisih hadits yang kedua yaitu la yastarkun wa la yaktawun wa la hakada. Yani la yastarkun. Kenapa? Beda. La ruqyata itu tidak menunjukkan istirqa. Nah, la ruqyata illa min ain aw huma, menunjukkan tentang pembolehan. Bolehnya ruqyah yaitu meruqyah dirinya sendiri. Nah, hada. Adapun hadis yang kedua la yastarkun istirqa, minta diruqyah, jelas beda. Nah, ini minta, ini tidak minta. Nah, bagaimana seorang yang dia diruqyah oleh orang lain tanpa dia minta, apakah dia termasuk? Nah, dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, yani bisa diharapkan seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak minta diruqyah. Nah, ini hadis pertama menerangkan tentang la ruqyata illa min 'ain aw huma. Adapun hadis yang kedua yang menjelaskan yang tidak termasuk dari 70 ribu yaitu yang minta diruqyah, istirqa, minta diruqyah. Nah, dan sebagaimana yang kita sebutkan ini tidak menunjukkan tentang keharamannya. Baik. Ats-tsaminata asyrah bu'du salaf an madh al-insan bima laysa fihi. Jauhnya salaf dari memuji seseorang atau dari pujian seseorang dengan apa yang tidak ada padanya. Jauhnya salaf, yaitu salafus saleh, dari pujian seseorang dengan apa yang tidak ada padanya. Yaitu diambil dari ucapan amma inni lam akun fi salatin walakin ludigtu. Adapun aku tidak salat karena aku tersengat. Nah, ini jauhnya salafus saleh dari mereka tidak mau untuk dipuji yang ternyata jauh dari pujian, tidak termasuk dari orang yang layak untuk dipuji. Karena orang yang dia bangun di waktu malam, bisa jadi karena dia sakit, bisa jadi dia bangun tidak tidur, tapi yaitu lam akun fi'ani, dia dalam keadaan sholat, dan bisa jadi ini dan itu, banyak kemungkinan-kemungkinan seorang itu tidak tidur malam. Ketika ada seorang yang dia memberi kemungkinan-kemungkinan atau dia husnudzan, dia kebaikan dia yang itu mempunyai makna memuji kepada dia, maka dia tidak mau dipuji dengan dia menyebutkan bahwa sesungguhnya aku tidak tidur malam itu bukan karena aku sholat malam, nah, tapi karena aku tersengat. Ada, lihat as-salafus saleh, jauhnya mereka dari pujian. Naam bima laysa fi. At-tasi'ata asyrah qawluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Anta minhum, engkau termasuk dari mereka, yaitu 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini adalah alam tanda dari tanda-tanda kenabian. Nah, ini termasuk dari tanda-tanda kenabian. Kenapa? Karena dia mengetahui apa yang akan datang dengan izin Allah SWT. Dengan dia mengatakan anta minhum, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Engkau termasuk dari mereka, engkau bakal masuk surga tanpa hisab dan adab. Padahal masih hidup. Nah, padahal masih hidup. Nah, ternyata benar apa kata Rasulullah SAW, sehingga Ukasyah terjaga. Terjaga, dia hidup dalam keadaan terjaga dari dosa. Nah, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada. Jadi ucapan Rasulullah SAW, anta minhum, ini syahadah. Ini syahadah, persaksian. Dan boleh seorang untuk mengatakan si fulan di surga kalau memang ada persaksian dari Rasulullah SAW atau ada dalilnya dari Al-Quran. Nah, sebab tidak boleh seorang mengatakan si fulan di surga atau neraka kalau tidak ada dalilnya sementara orang hidup, seperti itu. Baik. Al-Ishun fadilatu Ukasyah, keutamaan Ukasyah, yaitu dia mendapatkan doa Rasulullah SAW, yakni dia dikatakan termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Al-hadiyata wal-ishrun istimal al-ma'arid, penggunaan kata sindiran, penggunaan kata sindiran. Rasulullah SAW ketika ada orang lain mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Jawabannya Rasulullah dengan kata sindiran, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ukasyah tadi sudah minta doa, kemudian aku katakan dia termasuk dari mereka. Kemudian engkau minta lagi, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nah, dengan kata-kata yang baik seperti ini, tidak akan tersinggung orang lain. Nah, menunjukkan ketika kita berkata kepada saudara kita, harus kita jaga. Jangan sampai menyakiti. Kalaupun kita menolak, nolak dengan cara yang baik. Adab. Nah, adab. Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ingin menolaknya, tapi dengan cara yang baik, dengan kata-kata baik. Kenapa? Di antara para sahabatnya mereka. Walaupun itu adalah ada di antara mereka, orang munafik. Tapi khawatir kalau dikatai dengan kata-kata yang kotor. Apa kata mereka nanti? Rasulullah SAW mengatai perkataan-perkataan yang kotor kepada sahabatnya sendiri. Nah, dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan juga khawatir orang lain yang lainnya, yang mana mereka biasa-biasa saja dalam ibadahnya minta. Nah, dan khawatir ketika akan dikatakan, nah, sebagaimana sebelumnya di dalam enam hadis, hakullah alal ibad wa hakul ibad ala Allah. Orang yang bukan termasuk, nah, dari orang-orang saleh, yakni orang-orang yang layak, ketika dikabarkan dengan kabar gembira, yattakilun, mereka akan menyandarkan diri. Ah, yang penting kan masuk surga nanti, akan bermaksiat. Akhirnya dia biasa-biasa dalam pengamalannya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan akan masuk surga. Ada. Nah, dengan ini beliau menolak dengan cara baik, dengan menggunakan kata-kata sindiran. Nah, boleh seorang untuk menggunakan dengan kata-kata seperti ini. Apalagi yang kita hadapi adalah anak-anak, yang mana kita mendidik mereka. Nah, ketika kita melarang, maka kita carikan solusi. Jangan, ini aja yang terbaik. Nah, masya Allah. Ketika dia dilarang begitu saja, nah, terkadang dia kecewa ketika tidak ada solusi. Nah, carikan solusi. Nah, atau kita melarang, tapi dengan nanti. Mau bermain nanti, jangan sekarang, nanti. Nah, ini anak-anak. Kenapa? Karena apa yang kita katakan kepada anak-anak itu akan ditiru. Karena kita ini akan dilihat ucapan kita, perbuatan kita. Maka benar-benar harus dijaga. Demikian juga ketika kita berdakwah. Ada orang yang senang sama kita, ada orang yang tidak senang sama kita. Ada yang mereka yang memang sengaja cari-cari kelemahan kita. Nah, maka harus benar-benar perhatian. Nah, atsaniyah tawallishun husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22, baiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini baiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi dari istimal ma'arid. Nah, ada. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Nah, ini. Maka ketika kita ada imam dalam suatu kebaikan, masya Allah, enak. Kenapa? Karena ada contoh. Tapi ketika kita tidak ada imam, panutan, maka siapa yang kita akan contoh? Nah, siapa yang kita akan contoh? Sulit. Nah, dengan itulah ketika seorang ini menyuruh orang lain untuk berbuat baik, kemudian menyontohkan pemimpinnya, menyontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, masya Allah. Iya. Maka dia pun akan percaya. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas benar. Kenapa beliau sendiri mempraktekannya? Demikian. Jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita menyontohkan dengan selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang, maka mereka akan menolak. Nah, sama dengan kita. Siapa mereka? Nah, tapi ketika kita contohkan dengan Rasul, khalas, hujjah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hujjah. Al-Quran hujjah. Jadi, dengan itu dia tidak bisa menolaknya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan hal ini? Dikarenakan belum sampai dalil. Apakah mereka mendapatkan keutamaan ini? Nah, yakni keutamaan yang la yastarkun wa la yaftawun. Nah, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu alam. Sebab Di antara kita ada yang mereka mendapatkan hidayah setelah mereka baligh, yang setelah mereka berumur sekian sekian. Nah, sementara mereka ingin mendapatkan fadilah-fadilah yang seperti ini. Nah, apakah termasuk wallah alam? Nah, ada. Atau memang yang harus bersih mulai dari lahir. Mulai dari lahir dia tidak pernah la yastarkun wa la yatahun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim tawakkalu. Wallah alam. Insyaallah nanti jika ada jawabannya kita akan sampaikan nanti. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.